Ageng, dadi wulan ageng ngoten nggih. Wonten wulan Dzulhijjah niki kathah kautaman ingkang tumurun. Kathah kautaman ingkang tumurun diparingake Allah dumateng sedaya umat Islam. Wulan Dzulhijjah punika satunggalipun wulan ingkang minulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kalebet wulan Dzulhijjah, wulan Muharram, terus Dzulqa'dah kalih wulan Rejab. Nggih, wulan Rejab, wulan Dzulqa'dah, wulan Dzulhijjah kalih wulan Muharram. Lah Muharram niku diarani sasi Suro. Sasi Suro, nggih. Ewandene Dzulhijjah wulan besar. Wonten salebetipun wulan besar niki wonten dinten cacah sedasa ingkang ngemot kathah barokah kamulyan lan kautaman. Pramila wonten salebetipun sedasa dinten pungkasan pangapunten sedasa dinten ingkang kawitan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Niku umat Islam didawuhi supados ngatah-ngatahaken amal soleh. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh pangandikan. Ma min ayyamin ora ana sawijining dina-dina al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Amal soleh kang ditindakake onong dino mau luweh ditresnani dening Allah min hadhil ayyamil asyri tinimbang 10 dino kawitan wulan Dzulhijjah. Dados bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas mbakyu, kita niki nalika nindakaken kesaenan wonten dinten sanesipun, nek ngaji ten sasi Suro sae mboten? Sae. Ditresnani mboten? Ditresnani dening Allah. Ananging nalika ngajine mapan wonten sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah niku langkung ditresnani malih dening Allah Subhanahu wa taala. Para ulama niku dawuh menawi sedasa dalu sing paling utama niku sedasa dalu pungkasan wulan Ramadan. Ning nek sedasa dinten ingkang paling utama menika sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah. Dadi nek 10 hari terakhir bulan Ramadan malamnya itu paling utama. Ning nek siang 10 hari bulan Ramadan yang terakhir siang harinya nggih. Niku dibandingke siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah niku tasih luweh utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ngoten niku. Qalu para sahabat sami nyuwun pirsa dumateng Nabi. Ya Rasulullah. Duh Kanjeng Rasul, walal jihadu fi sabilillah. Semanten ugi jihad wonten margini Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged nandingi amal soleh kang ditindakake wonten sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah. Qala Nabi mangsuli walal jihadu fi sabilillah. Senadyan jihad fi sabilillah illa kajaba rajulun pawongan lanang kharaja kang metu binafsihi nggawa nyawane wa malihi lan bandane thumma lam yarji min ba'di dzalika bisyai'in. Banjur ora bisa mulih. Maknanipun amal soleh sing ditindakake sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah namung saged ditandingi dening tiyang sing jihad beto nyawa beto bon bondo terus mati ora iso mulih teng omah. Mati syahid nembe saged nyaingi amal soleh ten sedoso dinten pertama bulan Dzulhijjah. Mila bapak-bapak, ibu-ibu sing maune sakderenge rawuh mriki panjenengan iku ngrumangsani kok iya le ya talah temen anggonku urip ning alam donya. Aku ki dadi menungso kok ya cethile ngeram. Cethil mbregidil otalatil ora tahu sedekah. Mboten nate sedekah. Sedekahe upama nate niku nggih mung 2000 terus. Istiqomah wiwit jaman Orde Baru nganti jaman kok Orde Lama atau malah mundur meleh. Orde Baru terus jaman repot repot nasi. Repot nasi terus jaman milenial sakniki nggih. Ma tahun-tahun niku anggere nyemplungi kotak 2000. Tahu nyemplungi 1000 gara-gara salah njupuk. Nyemplungi kotak 1000 salah njupuk tekan ngomah bingung. Dhitku 1000 mau ndi ya cah ya? Malah tak cemplungne kotak. Arep tak jaluk karo takmire kok aku isin. Nek ora tak jaluk kok kepikiran wae. Pakne aku kerokono. Nganti telung dino masuk angin. Krana napa cethil niku aku. Naudzubillahi minal cethil. Mila sing kepengin sedekah niki wonten dinten-dinten ingkang minulya sedasa dinten kawitan wulan Dzulhijjah. Sedekah napa ta Ustaz nggih maneka warna to? Aweh pangan dumateng tangga teparo Kanjeng Nabi ngendika wonten hadis ingkang sahih ya Abadzar. He Abu Dzar. He Abu Dzar. Idza menawa tabakhta awakmu kuwi masak olah-olah utawa jangan damel ja jangan. Pirsa jangan mboten? Jangan niku napa? Jangan niku. Niku ja jangan. Enten jangan apa mah wonten paku alaman niki. Jangan lodeh, jangan oseng-oseng terus. Jangan sop. Jangan sentuh diriku. Don't touch me. Nabi ngendi kok menawa awakmu gawe jangan aksir ma'ahu akeono duduwe. Diakein apa nih? Duduwe. Dadi nek jenengan masak daging setengah kilo duduwe segentong. Thumma banjur ungdur sawangen ila ahli baitin marang tangga teparomu min jironika fa asibhum minha bi ma'ruf. Terus wene ana tangga teparomu jangan iku mau kanthi cara sing becik. Sebab nek daging seprapat kilo ki nek duduwe sithik didum nggih mboten cukup. Ning nek ditambahi duduh segentong dadi keneng di dumke tangga teparo. Nduk-nduk tuki yem enten apa budhe rene nduk. Nyok tak wenehi. Napa niki gule? Gule napa? Gule wedhus. Dinggo lawuh kono dinggo ndulang anak. Eh nggih matur nuwun budhe dirasake ya. Ki kurang uyah apa kurang gula apa kurang ajar. Kurang oke. Bareng tekan ngomanku diciduk kok ora ana ampase. Dadi sing dindumke niku dawuh Nabi nggih ampase nggih. Duduwe aja mung duduh tok. Nggih. Niku piwucalipun Kanjeng Nabi. Dadi sedekah niku mboten ngenteni dadi wong sugih. Nek olae oseng-oseng dong telok nggih niku didumke tangga teparo. Mboten niku. Alah-alah rapopo ya anu budhe niki kula antum oseng-oseng dong telok ampun disawang godhong telone ning disawang katres nane alhamdulillah. Ananging saking sedaya sedekah ingkang dipun tindakake wonten wulan Dzulhijjah ingkang paling utama menika sedekah kurban, menika ingkang langkung utama. Ada dasar hadis ingkang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Riwayat sinten? Imam At-Tirmidzi. Lho pengajian kok ana Mas Londo, Mbak Yu Londo arep melu ngaji mriki napa nggih? Pareng mboten kira-kira nek melu? Pareng syukur bagi kersa mlebet agami Islam. Jenengan amin ke? Amin ya Rabbal alamin. Niku anu ambot pareng diganggu. Nek kumpeni pun jaman biyen gitu. Nek sakniki pun mboten ganggu malih. Nabi dawuh wonten hadis riwayat Tirmidzi. Ma amila adamiyun tedak turune Kanjeng Nabi Adam ora nindakake sawijining amal yauman nahri ana ing dina kurban ahabba ilallah kang luweh ditresnani dening Allah min ihraqiddam luweh utama tinimbang menumpahkan darah. Oh nek ngono kula tak bacok tangga kula mboten pareng. Menumpahkan darah niku maknanipun apa? Menyembelih satu kewan kurban. Terus sing disedekahke napane? Dagingipun. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, menawi panjenengan kurban wonten wulan Dzulhijjah niku dadi sedekah sing paling utama, mboten saged ditandingi sedekah model napa mawon. Mila monggo ibadah kurban sami dipun regengaken malih. Siap napa mboten? Alhamdulillah. Nek kula kurban mengke sing disedekahke pinten nggih Pak? Monggo kersa. Sebab kurban niki kagungane panjenengan. Kok wonten le ngendika didahar setelon, disinggahke setelon, disedekahke setelon, pitakonane apa awake dhewe entek setelon wedhus. Telas napa mboten? Wong siji ngentekke setelon wedhus. Telas mboten? Mboten. Mila Nabi dawuh kulu pangano mangano wadakhiru singgahno watasodaku sedekahno. Jadi nek miturut ilmu basa Jawa nggih, cara membuat kata kerja bentuk perintah hanya ditambahi huruf O. Nggih napa mboten? Mangan dadi mangano. Terus nyinggah dadi nyinggah. Sedekah? Sedekahno. Mati? Mati yo dhewe gitu. Malah ngongkon wong mati. Urip? Uripo. Obah? Obah. Lungguh? Lungguh. Dan seterusnya. Gampang mboten niku? Gampang. Karek ditambahi huruf O. Degi pundi leh kula matur, Bang? Nggih. Mbah niki jenengan kurban nggih nak, mboten napa niki mendo nyuwun tulung dipragatke ten masjid. Oh nggih, mengke kajenge diurusi kalih takmir. Lah terus simbah ngersake jatah napa saking kurbanipun? Kula sampil mawon kiwa tengen ngarep mburi. Pareng mboten niku? Pareng. Sah, Pak. Nek ra ndhe izin. Nek ra duwe izin pareng. Niku kurban jatahe sahibul kurban. Ewontene panitia hanya melaksanakan tugas sing menentukan jatah sahibul kurban. Pareng mboten niku nyuwun jatah sampil kiwa tengen ngarep mburi? Pareng. Sing disedekahke napa, Mbah? Ndase mawon. Kalih sikile. Niki wedhuse mang gawa mulih mawon, Mbah. Kula niku jane kepengin kurban, Pak Ustad. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tidak sampai. Celengang kula niku nembe 1,5 juta dereng cukup kagem tumbas mendo napa melih sepertujuh sapi. Lah Nabi ngendika ngeten, innal jadza'a minad dha'ni yufi ma yufi fihi saniyyu minal ibil. wedhus gembel umur setengah tahun iku sah didadekake satu kewan kurban kaya dene unta umur 5 tahun, nek sapi umur 2 tahun, nek wedhus gembel paling sekedhik 6 sasi utawi setengah tahun, ning nek wedhus Jawa kudu 1 tahun. Niki kula aturke ten pundi-pundi papan. Ada dasar hadis Nabi iki mboten jarene kiai mboten. Mila wonten kitab kawedhusan. Kitabe judule Kullu ma turidu ma'rifatahu anil aghnam. Seluruh informasi yang ingin kalian ketahui tentang kambing. Nek diterjemahke kitab kawedhusan. Nggih aja kitab wedhus ngono masuk. Mosok ya kitab wedhus ngono. Dirungokke kados mboten pati kirang sekeca utawi kitab kemendowan ngoten. Wonten kitab kawedhusan diterangake bilih nenek moyang mendo niku namung wonten kalih. Siji al-ma'zu, loro ad-dunu. Al-ma'zu buntute cilik, wulune lurus tur ngeyelan. Cirine niku. Nek al-dunu buntute merentel utawa berombak, kok buntute merentel. Wulune merentel berombak, buntute gede terus manutan. Nek al-ma'zu wulune lurus buntute cilik ngeyelan. Kula terjemahke niki wedhus Jawa. Wedhus Jawa. Mula awake dhewe ngeyel to nggih? Sebabe napa? Jawa. Dadi ngeyel. Nek wedhus al-dhanu buntute merentel, wulune merentel, buntute gedhe manutan. Kula terjemahke wedhus gembel. Jadi Bapak Ibu sedaya ingkang celengane deleng kathah, panjenengan saged kurban anggunakake wedhus gembel umur 6 sasi lan para ulama sarujuk sepakat ijma bilih kurban niku mboten kudu lanang. Wedhus gembel wedok 6 sasi regane pinten? Wonten 1,5 juta, nek pinter ngenyang niku entuk 900.000. Nggih saestu. Kula nate tumbas mendo niku 750.000 pun entuk rondo. Anu weduse niku lho. Weduse pun duwe anak gek ora ana bojone ngoten lho. Niku rak jenenge napa? Rondo to nggih. 750 pun entuk rondo. Wedhus niku. Mila niki setunggal ke napa nggih kegampangan kemudahan wonten salebetipun syariat agami Islam. Napa malih Allah Subhanahu wa taala dawuhake ibadah kurban wonten surat Al-Kautsar niki. Inna yakti ingsun atainaka wis maringi marang sira kabeh Al-Kautsar kanugrahan sing akeh tanpa wilangan. Fasolli mula tindakna salat li rabbika kanggo pangeran ira wanhar lan tindakna kurban. Jadi Allah sing dawuh. Nggih, nek Kanjeng Sultan Hamengkubuwono dawuh ngoten, warga Jogja kabeh wajib rondo, ngoten berarti rondo wajib mboten? Wajib sebab didawuhke Kanjeng Sultan. Lah niki sing dawuh senes Kanjeng Sultan. Sing dawuh Gusti Allah zat ingkang murba masesa mubah musi ing jagat saisine ingkang maringi rejeki panguripan kula panjenengan sedaya ingkang nyipta guntur bledek jawah lan sabiturutipun. Mila Nabi wiwit disyariatake kurban ngantos dumugi sedo babar blas mboten nate ninggalake ibadah kurban. Wonten kula maos pawartos krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno wonten mbok rondo dadapan ingkang gesang piyambakan tanpa garwa tanpa putra tanpa kanca rawang pendamelanipun derui uwuh lan sampah mbok rondo dadapan Jadi turut pinggir dalan niku mendeti bekas gelas air mineral niku dilumpukke ten karung, dijolke tenggene juragan. Juragan plastik dinten menika angsal setengah bagor. Oh iya kene mbok rondo tak timbangi. Duite semenenya 10.000. Matur nuwun Kanjeng juragan. Niku pendak tahun belas mboten nate ninggalake korban. Isin mboten awake dhewe. Isin lah kok ana wong niku sugih mblegedu. Omahe magrong-magrong. Mobile pating jenggarang. Montore pating berangkang, bojone wongkang-wongkang, angger arep idul kurban geger golek kupon, malah mboten nate kurban. Enten mboten ngaten niki? Teko rene rawonge. Oh mboten nggih. Ampun diwangsuli, eneng ning ning bayat kono. Aja diwangsuli ngono, mengke kula ndak adem panas awak kula mengki. Mila ngibadah ingkang paling agung ingkang paling utama ditindakaken wulan Dzulhijjah menika ibadah kurban. Nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Ngoten niku. Lah terus wau dingendikake jarene sunahe niku awake dhewe mangan daging kurban. Mongko kula kurban wedhus. Gek kula niku ketiban gerah ludira inggil. Kenapa gerah ludira inggil niku? Darah tinggi. Ini basa Jawane ludira inggil. Nek beri-beri benten-benten. Lara apa kowe benten-benten? Lara kok benten-benten beri-beri. Sanjange nek dahar iwak wedhus niku marai darah tinggi. Kamu kok nabi niku paling remen dahar daging mendo. Dahar daging mendo niku mboten marai darah tinggi. Nek sing didahar cocok kalih carane nabi. Nabi niku nek dahar daging mendo Bapak Ibu sedaya, sing didahar bagian sampil mawon. Lemake si sithik. Nek awake dhewe rak malah ndas ngoten nggih. Milih jeroan ya mula ya jeglek. Sing nomor kalih nabi nek olah daging mendo mboten nate ngagem lisah. Ora tau nganggo lengo. Sebab minyak niku nek kecampur daging menaikkan kolesterol 10 kali lipat. Lah kuwi sing marai darah tinggi. Mila jenengan nek olah daging rasah nganggo lengo. Lunjur dipripun dikukus. Dagingnya diiris-iris, diirisi bumbu, terus dikukus. Rasane pripun Ustaz? Cemplang. Rasane cebleh. Ananging sehat. Kantun kepingin sehat nopo? Mboten. Lah nek Ustaz pripun? Nek kula tetep nganggo lengo. Sebab enak. Nggih napa mboten? Tongseng nganggo lengo mboten? Nggih. Gule? Tongseng? Malah marai ngelih. Niku ibadah wulan Dzulhijjah ngalap berkah ingkang angka sepisan. Dados irah-irahanipun ngalap berkah ing wulan Dzulhijjah. Berkah niku napa? Kathratul khairi wa ziyadatuhu wa dawamuhu. Kesaenan ingkang kathah, kesaenan ingkang tambah, kesaenan ingkang tansah langgeng. Menika diarani barokah. Ngoten niku. Bondo niku nek barokah jalari kesaenan kathah, jalari kesaenanipun tambah, jalari kesaenanipun langgeng. Contonipun manungsa pinaringan rejeki kalih yuta, dintekke nggo piknik, dintekke nggo jajan. Nggih mung entek. Saknalika sesuk pun boten wonten tilase. Nggih napa mboten? Ananging nalika didadosake satu kewan kurban niku langgeng sepisan panjenengan ditresnani dening tangga tepalih. Oh, mbok tukiyem kae wong sing loman nyah-nyoh anggere kurban dhisik dhewe seneng andum panganan marang tangga teparo. Elo ing kahanan tiyang niku nek loman nyahnyoh asring aweh dumanteng tonggo tepalih senadian ahli maksiat dheweke ditresnani dening masyarakatipun. Leres mboten? Tukang judi ning nyahnyoh ditresnani, Pak. Saestu gaweane judi bandar otok ning nek kerja bakti mangkat dhisik dhewe nggawa es teh, nggawa kopi, nggawa gorengan. Anggere pembangunan masjid kerja bakti nggawa es teh, nggawa kopi, nggawa gorengan, kadang nggawa udut barang. Nggih. Ning dheke tukang main, hoo, ning dheke ditresnani dening masyarakat. Kosok wangsulipun senadyan niku ibu hajah. Nggih, naik haji pun ping 10. Gelare niku ha ha ha ha ha ha. Ning cethil berkidil lotal atil. Disenengin apa digedingi tangga? Amit-amit jabang bayi Bu Haji kene cethile kaya sengkuni. Nggih mboten? Wis haji ning kok cethil malah dirasani dening tangga. Sepisan tiyang nek ibadah kurban ditresnani masyarakatipun, ditresnani dening Allah, ditresnani dening para malaikat. Aja nganti awake dhewe kondang dadi wong cethil. Daleme Bu Hajah niku pun Hajah sinten Allah sing cethil nika lho. Oh mriku niku. Hajah cethil nika. Na'udzubillah min dzalik. Ingkang angka kalih bondo sing dikurbanke niku wau langgeng Bapak Ibu sedaya. Langgeng liripun tas pundi? Lah dijoli dening Allah. Masalul ladzina paribasane wong-wong kang yunfikuna nginfa'ake amwalahum bandane fi sabilillah ana sak dhuwure margine Allah kama thali habbah kaya dene gabah siji ambatat kang nuwuhake sab'a sanabila pari pitung lenjer wa fi kulli sumbulatin saben pari sak lenjer mi'atu habbah nuwuhake gabah 100. Wallahu lan Allah iku yudhaifu liman yasha maringi tikel marang sapa sing dikersakake. Wallahu lan Allah iku wasiun jembar wiar ombo bawiro kautamane alimun lan moho mirsani marang sedaya amal ingkang kita tindakake. Dadi nek jenengan kurban tek 2 yuta niku tambah napa sudah duite? Tambah. Pak Bejo tahun niki kurban. Ustadz kula kurban tahun niki 2 yuta. Kula enteni seminggu, sesasi, setahun. Kok ijole mboten teko nggih Ustadz? Kula sanjangi ijol peparingi Gusti Allah niku saged arupi maneka warna. Sepisan kadang kula diijoli kontan dengan jumlah yang lebih baik. Niku kula ngalami piyambak Bapak Ibu sedaya. Langsung diijoli kontan dengan jumlah yang lebih banyak. Ceritane kula niku duwe anak. Duwe napa? Anak lahir bayi ceprot. Ngepasi Idul Adha. Weh, duitku iki gur cukup dinggo siji iki. Aku milih akikah apa milih kurban? Bingung kula. Gumun setahun jembleng serendeng. Ya Allah nyuwun dalan pitedah ingkang leres lan lurus. Bismillah kula tak akekah wailah soale akekah ki ming seumur hidup sekali ta nggih. Ning nek kurban taun mburi sesuk ora iso kurban. Kula akekah andum daging kalih tangga tepale. Lah tangga niku mboten diperintah niku niliki bayi. Niliki anak kula niku lho. Nggih to? Lah nek niliki bayi niku mbeta napa? Nggawa amplop. Niku amplope kula guwak kabeh niku. Saestu isine tak jupuk. Amplope kula guwak. Lah kok enek duwite? Akhire duwite sedeng dinggo kurban. Akhiripun taun niku kula saged akikah, saged kurban. Alhamdulillah. Lillah. Bayar kontan langsung dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kathah kedadosan ngeten iki. Wah, kok ndek ben kula ngetutke jenengan akikah niku kok ora ning wong niliki bayi kula ustaz. Ala wong kowe cethel lho ngene. Cara kena ditiru ning rejeki mboten iso apa padha. Sing iki dodol mie ayam, iki dodol mie ayam. Lho iki rugi iki bangkrut to. Nggih napa mboten? Nggih, mula rejeki sampun ginaris. Nomor kalih kadang kala Allah maringi ijol niku ditunda. Dina apa? Ditunda. Kula kurban 2 yuta tak enteni ijole kok ora teko-teko, sengaja ditahan dening Allah. Nggih? Tahun buri anake kecekak kelaang. Kecekak kelaang. Lalu lintas niku lho. Jeder sikile ceklek. Butuh operasi danane 15 juta. Waduh, dit kok ngendi iki? Sekonyong-konyong koder teko duit 15 juta. Jebret iki pinangka ijol kurban mumbien. Alhamdulillah. Jadi Allah menunda untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Mula aja terburu-buru. Nomor 3. Kadang kala ijole Gusti Allah niku arupi dicabutipun lelara balak bebendulan musibah. Si Bejo wonten catatan takdir tahun sesuk kuwi bakal tiba gejlungup gedusur-dusur untune rompal mung sisa siji tok. Sisa loro ten ngarep ngeten iki. Kaya ti jenengan lek ngendika lho nggih kula mboten. Ning gandeng si Bejo iki tahun iki korban musibah niku dicabut dening Allah. Alhamdulillah. Pilih duwite 2 yuta wutuh ning untune rompal kabeh. Napa pilih kelangan 2 yuta ning untune genep? Pilih pundi? Kula ngerti jawabane. Kula pilih genep duwite nggih wutuh Ustaz ngene. Oke, tunggale nek ngono kuwi. Nggih mboten? Mila nalika kita kurban niku mboten enten rugine. Mbok menawa tak kurban senadyan ijole ra teko, muga-muga aku ginanjar sehat seger waras. Dawu mardhakum bisadaqat. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawu, tambanono wong sing nembe ketiban lelara kanthi nggunakake sedekah. Niku penyebab syar'i, wonten penyebab napa nggih kauni. Wong iki nek lara pengin waras ya diombeni obat. Niku secara akal, ning secara syariat wonten obat sanesipun kanthi cara sedekah. Lan kula aturke sedekah paling utama wonten wulan Dzulhijjah menika ibadah kurban. Pisan ditresnani menungso, loro nampa ganjaran agung, telu jelas diwinei ijol ten ngalam dunya, nomor sekawan dilebetake swarga langgeng sak lami-laminipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi sedekah niku mboten pisan-pisan badhe nyudo jatah rezekine awake dhewe blas. Malah kepara dadi jalaran rezeki tambah ngrembaka, saya tambah kathah, saya tambah barokah. Barokah niku senadan sithik gunane akeh. Ning nek barokahe ilang, duwite akeh ora ana gunane. Conto bondo sing mboten barokah napa Ustaz? 271 triliun. Barokah mboten niku? Mboten. Duwite wong akeh kok. Mangan duit niku dadi dipenjara. Mongko kula disanjangi duit sak triliun niku nek atusan ewon sing abang-abang niku ditata wit Surabaya bundaran Waru niku ngantos dumugi tugu Monas balik ten Surabaya melih niku nembe sak triliun ki. Duit sak triliun ki 100.000 ditata ing Surabaya tekan Jakarta Bali Surabaya melih niku nembe sak triliun. Lah niku duwite 271 triliun. Barokah mboten? Boten, duit korupsi yo. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu, ibadah ingkang angka kalih dalam rangka ngalap berkah wonten wulan Dzulhijjah menika kanthi nindakake siam. Nabi ngendika, "Siyamu yaumi Arafah." Poso ing dina Arafah. Dina Arafah niku dina tanggal pinten? 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Nggih saperangan tiang niku ngarani dina Arafah kuwi nalika jamaah haji ngelumpuk ana ing Arafah. Nek mung gue kula mboten. Dina Arafah niku tanggal 9 Dzulhijjah ditetepake dening pamarentah. Jadi mboten lumantar jamaah haji ngelumpuk ten Arafah. Sebab nate kejadian Bapak Ibu sedaya kula aturi menggalih ten Arafah niku terjadi banjir bandang geden. Ten Arafah terjadi banjir bandang sehingga jamaah haji tidak bisa berkumpul, tidak bisa masuk ke area Arafah. Napa teges awake dhewe mboten poso Arafah? Poso Arafah mboten? Poso senadyan ten Arafah suwung mboten enten menung sane sebab nembe banjir ngoten niku. Niku sepisan. Angka kalih nek dina Arafah kuwi nunggu jamaah haji ngelumpuk ten Arafah. Lah nek jaman sakniki gampang kari telepon. Wis ngelumpuk rong jamaah wis. Lah nek biyen? Nggih. Selama ribuan tahun lamanya umat Islam nindakake siam Arafah manut keputusane pemerintah. Lah nek biyen carane ngerti ten Arafah ampun do nglumpuk carane ngerti pripun jaman biyen ora ana telepon. Carane pripun? Kirim layang. Kirim layang Pak Pose piye kuwi? Arep tekan Indonesia pirang dino? Nggih napa mboten? Mila umat Islam sak ngalam donya menetapkan Arafah selama ribuan tahun, iwe jamane Kanjeng Nabi ngantos tahun 1000 Hijriah punjul. Niku mboten ngerti ten Arafah wis do nglumpuk apa urung. Nembe nalika wonten teknologi informasi, teknologi internet, sarana komunikasi, umat Islam baru tahu nek ten Arafah pun enten jamaah haji. Nek biyen mboten saged ngerti ini ya pripun dawuhe Kementerian Agama di negara masing-masing ngoten niku. Nabi ngendika siyamu yaumi Arafata poso ing dina Arafah ahtasibu Allah tak suwunake ana ngarsane Allah an yukafira sanata allati qablah bisa mbusak dosa setahun sing kepungkur wa sanata allati ba'dah lan mbusak dosa setahun sing bakal tumeka. Dadi awake dhewe siyam setunggal dinten di tanggal 9 Dzulhijjah niku menghapus dosa 2 tahun. Sinten jamaah mriki sing boten kagungan dosa? Wonten boten? Boten Pak Ustadz, wong esuk wau kula pun kulak dosa kok. Sebab nek mata kula melek, lambe kula niku ngrasani tangga. Nek ora ngrasani rasane blangkeman. Kula niki pengikut sekte lambeturah.com. Jadi senengane rasan rasan. Bismillah. Pamite tuku bayam saunting ning perapatan ling ngrasani 3 jam. Ngungkuli wong pengajian. Nah niku dosa gedhe. Dados nalika ganjaran ditikel keten wulan Dzulhijjah semanten ugi dosa ugi ditikelke. Mula ampun tumindak dosa ten wulan Dzulhijjah. Wabil khusus dosa sing ditindakake marang tangga teparu. Nggih. Awake dhewe niku nalika lahir ijik cilik lahir ceprot sing ngrubung sinten? Tangga. Bareng wis dadi bocah ngrusuhi tangga. Nalika khitanan sing repot sinten? Tangga. Nalika dadi nganten sing remuk tangga. Nek mati jam loro bengi sing mendem tangga. Nek duwe roti jamur enti wehke tangga. Nggih napa mboten? Ra tau aweh tangga giliran awehe roti metu wulune. Dikekke tangga. Nggih. Nauzubillah min. Nek aja kaya ngono kuwi Nabi ngendika li an yasyrikar rajulu. Nek ana wong lanang nyolong min asyrati abiyat saka omah cacahe 10. Nyolong saka omah cacah 10. Aisyaru alaihi. Luih enteng dosane min an yasrika min baitin wahid tinimbang dheweke nyolong omah siji ning omahe tanggane. Jadi dadi maling ki nek ngaji nyolonge akeh dosane sithik. Ning nek malinge nuwun sewu mboten ngaji nyolonge sithik dosane akeh. Mula maling niku nek ngaji nek ra ngaji cilaka mboten niku. Cilaka. Niku kula mboten ngajari maling lho niki. Maling niku kabeh dosa. Ning nek arep maling aja ning omahe tanggane. Ngrasani dosa mboten? Dosa. Ning nek ngrasani aja ngrasani tanggane. Lah ngrasani sinten? Ngono ngrasani iblis ngono. Ngrasani demit wae. Ning nek tangga aja di rasani dosane lipat 10 napa malih wonten wulan Dzul Hijjah. Karepe ngalap berkah malah kulak dosa adol memolo. Naudzubillahi minal ngrasani. Niku ibadah sing nomor kalih, sing sepisan kurban, nomor kalih si siam. Wabil khusus siam tanggal pinten? 9 bulan Dzulhijjah. Ananging magepokan kalian perintah nindakake siam. Kanjeng Nabi dawuh, la tasumu yaumas sabti. Awakmu iku aja sepisan-pisan kumawani nindakake poso ing dina setu. Illa kajaba fima uftirida alaih. Kejaba poso sing wajib. Nek siam Ramadan pas dina setu, siam mboten? Siam. Nek nyaur poso Ramadan pas dina setu, siam mboten? Siam. Nek jenengan siam napa nggih contone siam Daud napa siam Ayyamul Bid ketemu sadina setu niku dilarang dening Nabi. Weh, lah nek sesuk niku tanggal 9 Dzulhijjah tiba dina setu, njur kula siam napa mboten Ustaz? Miturut dawuhe Nabi mboten sah siam. Sebab Nabi ngendika aja poso ing dina setu kejaba poso sing wajib. Lah nek mboten poso krana niku dina setu dosane mboten sida dihapus, sida. Sebab napa? Allah mangertosi pakulinan kula panjenengan sedaya. Enten wong niku kulinane salat jamaah terus. Delalah ketiban udur lara, mboten nindakake jamaah. Nampi ganjaran jamaah mboten? Nampi. Sebab napa? Ada udur. Dia biasa puasa Arafah. Pas tahun ini jatuh hari Sabtu mboten poso, nampi ganjaran mboten? Nampi. Dibusak mboten dosane? Dibusak 2 tahun. Dalilipun pundi? Dawuhipun Allah, dawuhipun Nabi malih. Man sapa wonge hamma duweni niat kabecikan, fa amilaha, banjur niate iku estu-estu ditindakake. Kata bahallahu indahu asyra hasanatin, Allah tuliskan bagi dia pahala 10 kali lipat. Wa man lan sapa wonge hamma biha duweni niat kabecikan walam ya'malha, ning ora sida ditindakake karana udzur, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah maringi kanggo dhewe ganjaran wutuh 100%. Sebab sing dawi poso Arafah Kanjeng Nabi, sing melarang poso dina setu nggih Kanjeng Nabi. Awake dhewe namung samikna wa atokna, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ngaten nggih? Dados mangke dipun tingali dinten Arafah tiba setu napa mboten, nek mboten setu monggo sami nindakake siam Arafah. Ingkang angka pinten sakniki? Ingkang angka 3. Pinangka ngalap berkah wonten wulan Dzulhijjah. Inggih punika ngatah-ngatahake takbir. Ngatahake napa? Takbir. Allah Subhanahu wa taala dawuh wal fajr walayalin asyr, demi fajar dan demi 10 hari. Ngendikane Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, lan para ulama sanesipun, innaha asyru dzilhijjah. 10 hari yang digunakan Allah sebagai sumpah di dalam surat Al-Fajr maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Milo Ibnu Abbas lan Abu Hurairah dipun sebut wonten setunggal riwayat ingkang sahih wonten kitab sahih Bukhari, kekalihipun sadangunipun sedasa dinten pungkasan bulan Dzulhijjah niku piyambakipun tansah takbir. Kana Ibnu Umar biyen mula Ibnu Umar wa Abu Hurairah ta lan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma mugi Allah paring ridho kagem kekalihipun, ya kerujani metu ila suki tumuju pasar fi ayyamil asyri nalika 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah, yukabbirani kanthi takbir wa yukabbirun nas lan para manungsa uga nindakake takbir. Nggih, dadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah niku bapak-bapak ibu-ibu nek jaman sahabat riyin, kota Madinah bergemuruh dengan suara takbir. Wong neng pasar takbir, wong neng kantor takbir, wong neng dalan podo takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Siap napa mboten kinten-kinten awake dhewe niki? Tenane. Dadi sesuk mangkat pengajian takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sinambi melampah ngoten niki. Numpak motor enten lampu merah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ditulih wong apa budhe takbiran kowe, ra nyawang apa piye kowe. Iki lho ngamal soleh ngalah berkah wulan Dzulhijjah, wong nek ra ngaji ngono ki. Ampun ngoten niku moyoki jenenge. Dakwah niku mengajak bukan mengejek. Mila bapak-bapak semanten ugi tindak kantor, tindak peken, sinambi dodolan niku sinambi takbir niku sunnahe Kanjeng Nabi ingkang kathah dipun tinggalake dening umat Islam. Wonten takbir mutlak, wonten takbir muqayyad. Takbir muqayyad niku ditindakake sak sampunipun salat gangsal wekdal. Jadi bar nindakake subuh takbiran, bar nindakake salat zuhur takbiran, bar asar takbiran, bar maghrib bar isya takbiran, aja tahlilan. Takbiran gitu. Terus di luar waktu itu jenengan mang takbiran. Nah, sing penting mboten pareng takbiran ten WC nggih. WC niku napa Ustaz sasana pangendokan. Niku mboten pareng takbir ten mriku. Nek ajeng mlebet toilet bismillah macane doa sebelum masuk toilet. Nek ten jero toilet mboten pareng zikir. Mboten pareng takbiran. Nek ten pawon pareng mboten? Pareng. Ten sabin? Pareng. Ten kantor? Pareng jenengan takbiran. Nek isin ya alon-alon Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kowe iki ngapa kok masa kecil kurang bahagia to ngono? Ditilokke ngono mboten sah digagas. Pungkasanipun atur. Niki wigati wau wonten sing lali pertama niku tumrapipun tiang-tiang sing kepengin kurban sadangunipun 10 hari pertama mboten pareng cukur rambut, mboten pareng ketok kuku. Nabi ngendika, "Idza menawa dakhala wis manjing al-asyru, 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah, wa arada banjur duweni pepinginan ahadukum salah sewijining sira, an yudhiya kepengin kurban, fala yamussa min sya'rihi aja nyukur rambute, wala min basyarihi aja ngetok kukune, syai'an senadyan si sithik." Ngendikane Imam Nawawi sekabehi rambut sing tukul ten awake manungsa mboten pareng di ketok. Rambut napa mawon. Terus carane ngetok ngangge cara napa mawon mboten pareng. Dicukur gundul ora kena. Digunting mboten pareng. Nganggo arit ya ora kena. Dijedhil nggih mboten pareng. Dislenget nganggo korek nggih mboten pareng. Dicokoti kukune nggih mboten pareng larangan supaya napa supaya sarandunging badan iku wutuh kabeh maringi paseksen dumateng Allah benjang wonten akhirat nggih ning nek mboten sengaja cukur mergo lali pripun anu ustad sebab bojo kula niku lanang brengose nyeleke tot nyerodok nek nguyup sop ayam niku cekere temang santen brengos ceker pitik nih temang santen brengos akhirnya mboten betah dicukur brengose ning krana lali dosa mboten mboten la yukallifullahu nafsan illa wusaha wong lali tenan kok ning nek sengaja eling tapi nekat dheweke dosa kurbane sah mboten sah terus kewajiban apa tobat kemawon mboten wonten kafarat mboten wonten pidendan punapa-punapa piyambake pun cekap mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mekaten lan semanten mbok menawi menggah pengaosan singkat disingkat pesing. Pengaosan singkat ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten guna paedahipun wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun sih lumunturing samudra pangak somo mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura mangan kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten yupainten keleleken permen cukup semanten men. Oh niki wonten napa niki pitakenan nggih. Minta doa agar diberi kesembuhan atau apapun yang terbaik bagi Bapak kami Beli Sunarno bin Muhammad Paijan di RSUD Munggar Belitung Timur. Kula jeng taren kalih para jamaah kersa napa mboten panjenengan ndongake sedherek ingkang nembe gerah? Kersa nggih? Walaka bil mithli mengke malaikat ndongake semanten ugi panjenengan mugi-mugi tansah ginanjar sehat seger waras jati temaing nirmala nirmala temaing waloya. Kula aturi midhangetaken atur pandonga sinambi ngaminake nggih. Nek sing donga kula dhewe Abu Laswat kae dosane akeh ora tak ijabah. Ning nek diamin ki dening tiyang kathah mesti raketang 1 2 3 4 10 wonten ingkang dipun ijabah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an tushfiya Bapak Beli Sunarno bin Muhammad Paijan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfihi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfihi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfihi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten pandonga panyuwunan kita sedaya dumateng Allah taala mugi-mugi Allah enggal ganjar kawilujengan kesarasan dumateng Bapak Beli Sunarno bin Muhammad Paijan pinaringan sehat seger waras pulih sauni-uni lan saged nindakaken ibadah kados wingi-wingi. Allahumma amin. Wonten lepatipun atunya pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.